karya Syekh Fauzan Al-Jarrah. Sebelumnya kita akan menyebutkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله ورير الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Bahwa di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, yang mana mereka mencintai tandingan itu seperti cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saja orang-orang berbuat zalim tadi, mereka melihat al-adab, ketika mereka mengetahui al-adab, siksa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya mereka akan mengetahui bahwa kekuatan itu milik Allah seluruhnya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala amat keras siksaannya. Nah, ini kondisi orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta mereka dibagi, ya, separuhnya untuk sesembahan-sesembahan mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang sisanya mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kondisi mereka yang seperti ini tidak menjadikan mereka ahli tauhid, tidak menjadikan mereka orang-orang yang mengisahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam masalah al-mahabbah. Tetapi cintanya seorang muslim ataupun cintanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mukhlis, harus murni seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Berkata Al-Syeikh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah an-Najdi, wa fi sahih an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala: man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'bad min dunillah harama maluhu wa danuhu wa isafu 'ala Allah azza wa jalla. وشرها للترجمة ما بعدها من الأبواب. Dan disebutkan dalam sahih, ya, sahih, sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan kepada siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan dia ingkar kufur terhadap apa yang disebut dengan Allah, diharamkan hartanya, darahnya, dan hisabnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka Al-Syeikh Shalih Fauzan hafizahullah menyebutkan keterangan ini di dalam kitab yang lain, yaitu I'anatul Mustafid, yang juga mengarang apa ini, memberi keterangan kitab Syekh Muhammad Abdul Wahab ini. Beliau menyebutkan ulil qahuru matimal wa dam ala syai'in, diikat, ya, haramnya harta dan darah itu ada dua perkara. Perkara yang pertama atau asyaiul awal, ayyam iqa' bi kalimat la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka diharamkan harta dan darahnya, dan diperbolehkan bagi seseorang untuk menumpahkan darah atau mengambil hartanya ketika seorang muslim atau seseorang yang dia telah mengucapkan La ilaha illallah. Ya, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, naam, maka di sana terjaga, terpelihara harta dan darahnya. Ya, ini harta dan jiwa. Ini yang pertama. Al-Syai'u Tsani, syarat yang kedua, ayyakura bima yukbal min dunillah, dia harus mengingkari apa yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kufur, ingkar terhadap apa yang disembah oleh manusia atau hamba-hamba Allah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza tahaqqaqa hadzal syai'ain haruma malu wa damu, maka bila mana terwujud dua perkara ini, yaitu perkara yang mengucapkan la ilaha illallah dan perkara yang kedua yang mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, terwujud keduanya ini, maka kata Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, diharamkan harta dan darahnya, itu jiwanya. Li'anna usra musliman wal muslim yahrumu damu wa mal, maka dia telah menjadi seorang muslim, dan ketika dia sudah menjadi muslim, maka diharamkan darah dan hartanya. Tadi dua syarat ya disebutkan di dalam ayat ini. Man qala la ilaha illallah, ini yang pertama. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian kalimat yang kedua, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dia mengingkari segala sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketika dua hal terwujud, terpenuhi pada seseorang, artinya dia telah menjadi muslim. Maka ketika dia menjadi muslim, diharamkan harta dan diharamkan pula ditumpahkan darahnya di mulut. Nah, Allahul Musta'an, ternyata dua perkara ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, namun karena tidak sesuai dengan pemahaman kelompoknya, maka mereka tetap menghalalkannya seperti kaum Khawarij. Ketika tidak mau ikut berbaiat kepada pimpinannya, ketika tidak mendukung apa yang mereka inginkan, maka mereka melangkahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, justru harta yang dirampas, darahnya ditumpahkan. Nah, ini pemahaman Al-Khawarij. Ya, yang mereka menghalalkan darah kaum muslimin, yang kaum muslim itu sudah menerapkan dua hal itu. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mengkufuri apa yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli. Selama mereka tidak mau mengikuti, ya, menerima keimamahan kami, berbaiat kepada pimpinan kami, tunduk patuh kepada pimpinan kami, maka harta dan darahnya halal bagi mereka. Dan itu telah kita menyaksikan. Ya, ketika mereka berbuat, ya, banyak kaum muslimin berjatuhan. Ya, banyak kaum muslimin yang apa ini tertimpa bencana apa yang mereka lakukan. Kemudian wa hisabuhu 'ala Allah, hisabnya mereka ini, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Jazir. Fa'inkana sadiqan fi qawli hadhihi al-kalimah, fa'innahu yakunu musliman haqqan wa yadkhulul jannah. maka jika dia mengucapkan la ilaha illallah tadi shodiqan, benar-benar jujur, ya, benar jujur dia mengucapkannya, maka dia akan menjadi muslim haqqan, yang sebenarnya muslim, lalu keluar jannah, dan dia akan mendapatkan al-jannah. Tadi kalau shodiqan, benar-benar ketika dia mengucapkan shodiqan, artinya konsekuensi dari la ilaha illallah, dia betul-betul memahami dan mengerti, sehingga dia tidak melanggar ya dari hak Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kana qala zahiran faqat fa hadha huwa nifaq, maka jika dia mengatakan la ilaha illallah hanya sekedar zahirnya saja, maka ini an-nifaq, munafik. Artinya zahirnya menampakkan keislaman tapi batinnya menyembunyikan al-kufur, kekufuran. Wa dzalika yahiquna damu wa yahrumu malu, tetapi selama zahirnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka tetap terjaga darah dan hartanya dalam dunia. Ya, karena kita menilai seseorang adalah menilai zahirnya hidupnya. Walakinna bila yakunu binnar, akan tetapi ketika dia di akhirat, maka dia akan menjadi penghuni annar. Kenapa tadi? Karena batinnya tidak sesuai dengan zahirnya. Allah menyebutkan innal munafiqina fi dharkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik dia akan menempati neraka yang terbawah, neraka yang paling bawah, kita tidak tahu kerak neraka yang paling bawah. Ini orang-orang munafik, karena dia mengetahui al-haq, mengenal al-haq, tetapi batinnya mengingkari, ya, batinnya mengingkari. Apa sekarang ini masih ada kemunafikan seperti itu? Masih banyak. Bahkan para sahabat dari Ridwanul Majmain, mereka sangat mengkhawatirkan dirinya terjangkiti penyakit ini. Sampai Umar bin Khattab, ya, mengkhawatirkan dirinya, jangan sampai, ya, Rasulullah menyebutkan di antara orang-orang munafik termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka sudah mendapatkan jaminan untuk mendapatkan al-jannah, sudah ada jaminan dari Rasulullah bahwa para khalifah fil jannah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan 6 sahabat yang lainnya, dan hadis-hadis yang lainnya. Tetapi kekhawatiran pada diri mereka tentang kemunafikan itu sangat mereka mengkhawatirkan dirinya. Terlebih lagi kita, ya, yang kadar keimanan kita naik turun. Nah, ketika banyak problem, malas untuk beramal, ya. Ketika melihat saudara-saudaranya, ya, mungkin yang namanya manusia kadang melanggar, ya, sehingga dia juga ikut turun keimanannya. Yang maunya dia mencontoh orang-orang yang semangat di atas al-haq, ternyata yang dicontoh tersebut terjatuh, menyimpang. Ya, umpamanya syekh atau ustadznya, ketika dia melihat syekhnya, ustadznya menyimpang, mutahalil, maka dia juga hanya ikut-ikutan turun keimanannya atau kesalahan oleh sebilah, sampai kesalahan-kesalahan itu dibelah mati-matian oleh dia. Pokoknya apa dikatakan syekhnya, apa dikatakan ustadznya, apa dikatakan gurunya, itu harus dibilang maklumatnya. Itu adalah Allah, Allah mustahil. Kalau sampai kondisinya seperti ini, nah, yang namanya hati, ya, hati itu sangat sangat lemah. Nah, dia akan condong kepada yang selama ini dia cintai, dia senangi. Maka ketika hal yang disenangi tersebut ternyata terjerumus dalam kebatilan, maka hati itu akan 50-50. Kecuali orang-orang yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa ada buktinya? Oh, banyak sekali. Ya, ketika kita mendengar tahliran para masyayikh kepada Al-Hajuri, Yahya Al-Hajuri, ternyata banyak di antara murid-muridnya, ya, yang mereka tetap mengagungkannya, tetap mengikutinya. Padahal para ulama, kibar ulama sudah berbicara tentang penyimpangan-penyimpangannya. Ketika muncul fitnah-fitnah berikutnya, fitnah Nurqornain, fitnah masyayikh al-imam dan yang lainnya, ternyata dari kalangan pendukung dan murid-muridnya banyak yang masih mendukung pemikiran-pemikiran mereka. Nah, maka kita berhati-hati, ya, jangan sampai, ya, kebatilan terus dibilas sama dia. Nah, memang pahit, ya, kebenaran itu pahit, ya. Tetapi di balik yang pahit itu kenikmatan, ya. Di balik yang pahit itu kenikmatan. Siapapun dia, ya, karena dia manusia biasa. Yang namanya manusia terkadang bisa tergelincir, bisa salah. Maka ketika salah, kita pelakon dada. Memang dia salah. Nah, memang dia salah. Maka ketika salah, tidak pantas untuk menjadi panutan atau rujukan kembali. Alhasil, kesimpulannya kata Syekh Al-Fauzan, an hadzal hadits bayyana ma'na tauhid, bahwa hadits ini menjelaskan tentang makna tauhid, menjelaskan tentang makna tauhid, wa ma'na la ilaha illallah, dan makna la ilaha illallah, wa annahu al-nutqu bi syahadati al-kufri bima yuqalu min ilaha illallah, yaitu dia mengucapkan syahadat disertai atau disertai dengan mengingkari apa yang disebutkan Allah SWT. Wal bara'atu minhu, dan dia berbara' antipati dengannya, dengan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak senang, dia tidak suka. Amma law qala, adapun kalau dia mengatakan la ilaha illallah wa huwa la yakfur bima yu'badu min Allah, adapun orang yang mengatakan la ilaha illallah, ya, dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, bahkan sudah menjadi zikir dia, la ilaha illallah, terus itu yang diucapkan. Bersamaan dengan itu, dia sudah mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bertolak belakang antara ucapan dan amalannya, tidak sejalan. Iya. Diangkat ke alam kubur, seperti orang menyembah kubur. Walul awliya wal udriha, dan dia berdoa kepada para wali atau udriha, tempat-tempat yang dikeramatkan. Fahada lam yakfur bima yuqalu minallah, maka kalau kondisinya seperti ini, maka ini berarti belum mengingkari seluruh sesembahan selain Allah, sekalipun dia telah mengucapkan la ilaha illallah, berarti belum mengkufuri seluruh sesembahan selain Allah. Wal yahrudu dam, maka tidak diharamkan darahnya, waliyahum malu, dan dia tidak diharamkan hartanya. Li'annahu lam ya'ti bil amri, karena dia belum menunaikan dua perkara di tadi. Ya, belum menunaikan. Li'annahu yaqul, karena sungguhnya mengatakan inna ibadat al-kubur laysat bisyirkin, bahwa beribadah kepada kuburan itu bukan syirik. Wawalannya kunyakur bima yubar billah, dan dia tidak mengkufuri apa yang disembah dengan Allah. Fama'nahu, maknanya annahu la ya'id nadamu waliyahumumalu, artinya tidak terjaga darah dan tidak diharamkan hartanya. Li'annahu madama annahu lam yakfur bi ibadillah fa innahu lam yahsul al-maqsud, maka ketika dia tidak mengkufuri apa yang disembah selain Allah, berarti dia belum memperoleh yang diinginkan dari hadis tadi. Karena hadis tadi dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia mengkufuri segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia mengucapkan la ilaha illallah tetapi amalannya menyelisih kalimat la ilaha illallah. Ya, bahwa ketika seorang berdoa kepada kuburan, berdoa kepada para wali-wali, berdoa kepada tempat-tempat keramat, ini bukan syirik. Maka belum tercapai maksudnya dari ucapan dia la ilaha illallah. Maka fahadzal hadits azimun jiddan, maka hadis ini sangat agung sekali. Wa huwa hujjatun lil muwahhidin ala ashabi syubhi wal musyrikin. Ini merupakan hujjah terhadap al-muwahhidin, orang-orang bertauhid, terhadap ashabi syubhi wal musyrikin, orang-orang yang memiliki syubhat dan orang musyrikin. Alladzina yaquluna, yang mereka mengatakan man qala ilaha illallah fahuwa al-muslim zalim wa batin walau fa'ala ma fa'ala. Ini ucapan mereka. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, cukup. Ya, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah, al-muslim wal muslim zalim wa batin walau fa'ala ma fa'ala, maka dia sudah menjadi muslim yang hakiki, ya, muslim yang zahirnya dan batinnya, sekalipun dia melakukan apa yang dia ingin lakukan dari pembatal-pembatal la ilaha illallah. Ini kata mereka. Pokoknya kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, apapun yang dilakukannya dari peribadahan kepada selain Allah, itu tetap berguna kalimat la ilaha illallah. Mau menyembah kuburan, mau menyembah malaikat, mau menyembah wali-wali, mau menyembah apa saja, intinya ketika dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sudah menjadi muslim zahiran wa batinan. Kata mereka, ya berlumpur, sehingga dia tidak peduli menyembah kuburan. Wa yadhlil awliya wa sholihin, dia menyembah untuk para wali dan para orang saleh. Wa ya'malu sihir wa syu'udah, dia melakukan sihir dan syu'udah. Apa itu sejenis sihir itu? Hah? Bukan. Ya, kayak dia penjual-penjual obat ini. Ah, sulap. Nah, itu sulap. Ya, kayak mirip sihir itu. Nah, itu sulap. Nah, jadi biar laris dagangannya, ya, disulap. Ini bilang ada orang diikat, ya, diikat dengan tali, kayak ikat ketupat, kayak ikat apa itu, kayak ikat bikin buras itu diikat. Habis itu dia bisa terbuka dengan sendirinya. Hari bikin sulap terus. Ya, sekalipun amalan seperti apa, sihir, sulap. Banyak melakukan syirik dan dia mengamalkan segala sesuatu yang itu jelas-jelas bertentangan dengan la ilaha illallah. Huwa muslim haqqan madam yaqul la ilaha illallah. Kata mereka, ini sudah muslim yang sebenarnya selama dia masih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa ada yang seperti ini? Adam? Orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih beribadah ke kuburan, masih banyak. Oh banyak, oh maaf bilang banyak. Masya Allah. Banyak bilang banyak. Banyak ternyata. Nah ini yang menjadi muskilah di tengah-tengah kita. Walihal yaqul asy-syekh rahimahullah. Oleh karena ini asy-syekh rahimahullah lam yaj'al al-nutq bi la ilaha illallah bal wala yaqulu wala qawlu la ilaha illallah bal wala ma'rifatu ma'na hadhihi al-kalimah. Lam yaj'al kullu hadhihi al-umur asimatul idam wal mal. Oleh karena ini Syekh rahimahullah tidaklah menjadikan mengucapkan dengan kalimat la ilaha illallah, bahkan tidak pula ya dia berdoa kecuali kepada Allah, dan tidak pula dia mengetahui makna hadil kalimat, makna kalimat ini, maka tidaklah menjadikan seluruh perkara ini bisa menjaga darah dan harta. Ini kalau kondisinya seperti ini belumlah terjaga harta dan darah. Hatta yadhifa ilaiha al-kufr bima yu'badu billah. Sampai ada pada dirinya mengingkari segala apa yang disembah Allah. Falladhi yaqul, maka orang mengatakan ana ma'akur haula. Ana ma'akur man ya'budu ya'buduna al-hasan wal husain wal badai. Lau kafirun li annahum yaquluna la ilaha illallah. Hum ikhwanna. Lakin akhtaru. Naqul lahu anta musyrik mislahu. Berarti. Maka mereka mengatakan saya tidak mengkafirkan mereka. Saya tidak mengkafirkan orang menyembah Al-Hasan. Saya tidak mengkafirkan menyembah Al-Husain. Wal-Badai. Lau kafirun. Saya tidak mengkafirkan mereka. Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Hum ikhwana. Mereka itu saudara-saudara kita. Lakin akhtau. Akan tapi mereka itu ada sedikit kekeliruan, kesalahan. Maka kata Syekh, anta musyrik mislam. Engkau juga musyrik semisal mereka. Berat. Tapi yang seperti ini ya biasanya untuk menetapkan hukum ya itu secara umum. Kecuali yang sudah benar-benar menentang, sudah ada hujah bagi dia, sudah ditegakkan hujah. Nah, para ulama telah menasihati sedemikian lama, tetapi mereka tetap seperti itu keadaannya, maka itulah hukum ini. Adapun kita, tidak bisa langsung setiap yang kelihatan seperti itu paling kafir. Nah, ini secara syar'i tidak langsung mentakin individu setiap yang melakukan seperti itu langsung ya menerapkan kalimat-kalimat yang seperti ini. Kita baca keterangan dari kitab Al-Lafaz fi as-sahih ay sahih Muslim. Sebutlah Muslim atau sahih Muslim. Hal memalu badamu diharamkan darah dan hartanya, ay muniyah akhdu mali wa qaddi binan ala ma dhahara minha. Diharamkan harta dan darahnya, yaitu dilarang untuk mengambil hartanya dan membunuhnya. Binaan ala ma dhahara minha. Karena dibangun di atas apa yang nampak darinya. Nah, kemudian hisab kepada Allah, hisabnya kepada Allah, Allah Taala huwal ladzi yatawalla hisab man talaqadha bihadhihi al-kalima fayujazi ala hasbi niyyati wa iqadihi. Hisabnya atas Allah, yaitu Allah Taala yang akan mengurusi hisab, dia yang mengurusi hisab ketika seorang mengucapkan dengan kalimat ini. Dia akan membalasnya sesuai dengan niat dan keyakinannya. At-tarjumah, adapun at-tarjumah, tarjumah al-kitab wal-bab fa-tihuhu wal-murabbiruna qawruhu bab-tasir at-tawhid wa syarat Allah ilaha illallah. Tarjumah kitab dan bab yang membukanya, yang dimaksud di sini adalah ucapannya bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Mal jibalul hadis. Mal jibalul hadis ini yubayyinu Allah fi hadzal hadis annahu la yahrum qatlul insan wa mali illa bi majmu'i amwayn. Hadis seperti ini. Nabi SAW menjelaskan di dalam hadis ini bahwa tidak diharamkan membunuh manusia dan mengambil hartanya kecuali terkumpul dua perkara. Al-awwal qaul la ilaha illallah. Tadi kita sudah sebutkan. Ucapan la ilaha illallah. Asal yang kedua al-kufru ma yu'badu billah. Mengkufuri apa yang disembah selain Allah. Fa idza wujida hadzan al-amrani wajabal qatu an. Maka jika didapati dua perkara ini, maka wajib menahan diri. Ya, menahan diri zahiran. Secara zahir. Kalau kita melihat orang seperti itu, kita menahan diri. Wa tahwilu batinihi ila Allah, menyerahkan batinnya kepada Allah. Karena kita tidak bisa mengetahui batinnya seorang. Fa in kana sadiqan fi qalbihi jazahu bi jannatin na'im. Maka jika ketika dia mengucapkan tadi betul-betul jujur di dalam hatinya, maka Allah akan membalasnya dengan surga yang penuh kenikmatan. Wa in kana munafiqan azabul azab alim. Maka jika munafik artinya zahirnya la ilaha illallah, batinnya tidak, yaitu munafik, maka dia akan disiksa dengan siksaan yang alim, siksaan yang pedih. Wa ma fid dunya fal hukmu ala zahir. Adapun di alam dunia, di hukumnya ya seperti muslim biasa. Ya, hukum zahir. Kemudian munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits dengan bab, annahu min azmi ma yubayyin makna la ilaha illallah. Bahwa hadits ini kesesuaian dengan bab termasuk paling agung menjelaskan makna la ilaha illallah. Wa annahu al-kufru bi kulli ma yuqalu billah, dan mengingkari mengkufuri segala apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pada dari hadis, apa yang kita bisa mengambil faedah dari hadis ini? Anna ma'na la ilaha illallah huwa al-kufru bima yuqalu billah min al-asnam wal quburi wa ghairiha. Bahwa makna la ilaha illallah adalah mengingkari apa yang disembah selain Allah dari patung-patung, kuburan dan selainnya. Yang kedua, anna mujaradat tarafud bila ilahulloh ma'adat untuk bima yubar minna ayuharimu adam wal mal walau arafun ma'anah wa amaladhi ma'lan nabis ila dalik al-kufra bima yubar minna. Bahwa semata-mata hanya melafazkan la ilahulloh tanpa dia mengkufuri apa yang disebutkan Allah, dan tidak diharamkan darah dan harta sekalipun dia tahu maknanya, ya, sekalipun amal lagi, dia beramal dengan dia. Walam yajid ila dzalik, selama ia tidak menyandarkan hal itu, ia itu mengkufuri sesembahan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan hati. Dia sholat subuh, tapi hatinya tidak meyakini. Dia mengamalkan sholat, tapi memelihara lidah, tetapi hatinya tidak meyakini tentang kewajibannya. Nah, ini tidak masuk di dalam. Kemudian ketiga, anna man atta bitahid wal kazama syai'ahu syara'ahu zahiran wajib al-kafu anhu hatta yatabayyana minhu ma fi qalbi dzalik. Bahwa barang siapa yang datang dengan tauhid dan komitmen iltizam dengan syariatnya secara zahir, maka wajib untuk menahan diri darinya sampai jelas darinya apa yang menyelisih hal itu. Selama zahirnya ya seperti apa ini kita melihat seperti muslim yang lainnya, maka kita menahan diri sampai kita melihat betul-betul yang menyelisih hal itu. Yang keempat, wujubul kafu an al-kafir idza dakhala fi islam walau fi hal kita hatta yatabayyana minhu ma yukhalifu dzalik. Wajib untuk menahan diri dari orang-orang kafir apabila dia masuk dalam Islam, sekalipun dalam kondisi perang. Ya, mungkin dia mengucapkan la ilaha karena terdesak atau karena sudah terhimpit. Ya, atau sudah mau dibunuh, terus dia mengucapkan la ilaha illallah. Tetap kita menjaga diri. Nah, sampai jelas padanya menyelisih ucapannya. Yang kelima, nah ini pindah Islam. Ya, tidak gegabah, tidak terburu-buru. Annal insan qad yaqul la ilaha illallah wa la yakfur bima yuqad billah. Nah ini apa dikatakan bahasa tadi? Bahwa manusia kadang sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetapi dia tidak mengingkari sesembahan selain Allah. Nah, ya, la ilaha illallahnya berjalan, tetapi sesembahan selain Allah berjalan juga. Bagaimana ini berjalan? Dan ini banyak diumumkan oleh mereka-mereka yang menamakan diri Islam. Sudah sekarang ini kita ambil tengah-tengahnya aja, nggak usah terlalu fanatik, biasa-biasa aja Islam itu. Nah, sehingga manhaj pramuka di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati senang, apalagi yang berpolitik agar suaranya bisa diterima di sana sini, akhirnya bermanhaj seperti ini. Nah, atau yang bermanhaj yang ingin ya slow-slow aja, enggak ada masalah. Mau di sana kan, mau di sini terserah. Nah, ini berbahaya. Enggak boleh seperti ini. Namanya al-haq. Al-haq wahid. Kebenaran itu satu, tidak berbilang. Nah, sekalipun semua mengatakan kami juga mencari al-haq. Mencari al-haq atau mencari al-haq sudah disebutkan jalan-jalan. Jangan mencari al-haq dengan cara-cara yang lain. Nah, umpamanya berdakwah kepada tauhid, tapi saya belum berdakwah ada selingan musik, berbahaya. Tampil dunianya itu baru ceramah. Apa ada begini? Ada tak? Sebelum ceramah nyanyinya itu ada? Oh banyak tu. Tanya sama mbak, kamu sih sama mbak. Jadi sebelum ya ceramah agama yang menghibur para tamu, para undangan dengan nyanyian. Nah, anna al-hukma fid dunya ala al-zahir, bahwa hukum di alam dunia itu secara zahir. Wa ma fil akhirah fa al-niyyati wal maqasid, adapun di akhirat itu tergantung niat dan tujuan dia. Yang ketujuh, hurmatu malil muslim wa dami illa bihaqqin, diharamkan harta seorang muslim dan darahnya kecuali dengan hak. Jadi yang membunuh maka dibunuh juga. Kisos atau berarti berbuat zina dalam kondisi dia sudah pernah menikah dengan pernikahan yang sah, maka ya dibunuh dengan hak. Bagaimana qaulul musannif dan mana ucapan musannif? Wa syarhu hadhihi tarjumah ma ba'da, dan penjelasan dari terjemah ini dan apa istilahnya? Al-abwab, dari bab-bab, anna ma ya'ti ba'da hadzal bab min abwab fihi ma yubayyinu at-tauhid wa yuzhihu ma'na la ilaha illallah. Bahwa apa yang datang setelah ini dari bab, ya dari bab ini dan bab-bab setelahnya, menjelaskan tauhid dan menjelaskan makna la ilaha illallah. Babayan asyai'in katsirah min asyirk al-asghar wal akbar, dan penjelasan tentang sesuatu yang banyak dari syirik-syirik kecil ataupun syirik-syirik besar. Wa ma yuwassilu ila dzalika min al-ghuru wal bidah, dan apa yang bisa apa ini sampai kepada hal itu dari al-ghuru atau mengantarkan kepada al-ghuru dan bidah. Bidah mimma yajibu tarkuhu min mazmuni la ilaha illallah, yang wajib untuk kita meninggalkannya, yang termasuk dari kandungan la ilaha illallah. Nah, ini tentunya setelah kita mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di samping kita sendiri yang mengamalkan juga ya kita sebarkan terhadap keluarga-keluarga kita di tempat kita masing-masing. Karena ternyata keyakinan yang seperti ini masih banyak dimiliki oleh kaum muslimin. Nah, mereka intinya mengucapkan la ilaha illallah selesai. Tidak la ilaha illallah, apa yang dia ingin amalkan dari pelanggar kajian tidak boleh. Menurutnya ya, sudah muslim. Nah, dan ternyata yang mendukung pemahaman seperti ini bukan orang-orang yang tidak belajar agama, tapi justru mereka orang-orang yang juga pernah masuk pondok pesantren, pernah juga berguru, kemudian mereka memiliki pemahaman-pemahaman seperti ini. Jadi memang tugas ahlus sunnah itu bukan ringan, ya, tugas ahlus sunnah bukan ringan, berat. Di samping kita memahami akidah kita yang benar, kita juga memahami akidah yang batil untuk ya dibantah atau untuk dijauhi. Beda dengan yang lain, dia cukup mempelajari akidah. Kalau sunnah dia mantap dulu akidahnya, baru habis itu dia juga mempelajari akidah-akidah yang lain untuk dijauhi, tentunya akidah syariah, akidah mu'tazilah, akidah khawarij, akidah murjiah, kita syiah, harus diketahui. Nah, sehingga dengan itu, ketika ada muncul pemahaman yang kita pernah pelajari dari akidah kita buat belah tadi, dengan mudah dia akan mengetahui dan menolaknya. Nah, dan demikian pula musuh-musuh ahlu sunnah bukan sedikit, banyak. Sementara ahlu sunnah sedikit, musuhnya banyak. Ya, banyak musuhnya. Kalau kita malas-malas belajar, ya dikalahkan musuh tentunya. Kita tidak mengetahui banyak hal. Mungkin kalau kita berada berkumpul di suatu komunitas seperti ini, mungkin tidak terlalu nampak musuh-musuh itu. Mungkin satu dua. Tetapi ketika kita pulang di daerah kita masing-masing, di rumah kita yang aslinya dulu kita tinggal, hari itu baru terasa, iya, betul di sini ya. Nah, kita baru datang sudah diundang ke sini. Islam. Nah, maka kita meminta kepada Allah semoga kita diberikan istiqamah, kemampuan untuk mendalami akidah sahihah dan berpegang teguh dengannya, dan mengetahui akidah batilah untuk kita menjauhi sejauh-jauhnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah.